una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto. Layang-layang kertas, tas, tas, tas, tas. Bola bekel, tamagotchi ular tangga, gelang pegas tiup bola, adu gasing baling-baling. Gembot air, sepeda kawat cangkang keong, pistol kayu terjun payung, tamia pedang dan sarung. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sang Pengembara tentunya. Tanpa kalian, Sang Pengembara tidak ada apa-apanya. Sulap uang, bongkar pasang lele darat, pistol atom lompat karet, boneka susan robot gagah. Penggaris cantik, trip dari kayu peletokan, Nintendo yoyo kincir angin, pati lele tinju kayu. Tata loto kotok, kelereng gembot tetris, otopet mainan, susun plastik wayangan, engkle peta umpet, monopoli takonan, domi gado lilin, ular naga boya. Bola bekel, tamagotchi ular tangga, gelang bekas tiup bola, adu gasing baling-baling. Gembot air, sepeda kawat cangkang keong, pistol kayu terjun payung, tamia pedang dan sarung. Layang-layang kertas, tas, tas, tas, tas. Layang-layang kertas, tas, tas, tas, tas. Sulap uang, bongkar pasang lele darat, pistol atom lompat karet, boneka susan robot gagah. Penggaris cantik, trip dari kayu peletokan, Nintendo yoyo kincir angin, pati lele tinju kayu. Kapal lotok-lotok, kelereng gembot tetris, otopet mainan, susun plastik wayangan, engkle peta umpet, monopoli dakonan, domi gado lilin, ular naga boyan.